Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin. Kita akan memasuki dan akan membaca hadis yang ke-72. Masih kita dalam pembahasan hadis-hadis dalam bab takwa. Setelah kita sebelumnya membahas tentang doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taqwa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling takwa, seorang rasul yang mulia, bahkan disebutkan beliau adalah nabi dan rasul yang paling afdol, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Beliau masih membutuhkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla untuk tetap bertakwa kepada Allah. Meminta kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha mampu, Zat yang maha membolak-balikkan hati. Nabi meminta, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal-afaf, kebersihan jiwa, wal-ghina, dan kecukupan. Barakallahu fikum. Dan ini sebagai teladan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau meminta kepada Allah, terlebih lagi kita yang belum dijamin, belum ada tazkiyah dari Allah Azza wa Jal, terlebih lagi kita sangat membutuhkan anugerah dan karunia Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca hadis yang ke-72. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah عن أبي طريف عدي ابن حاتم At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a afqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Tarif, beliau adalah Adi ibni Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah. Siapa saja yang bersumpah. Thumma ra'a athqalillahi minha. Kemudian dia beranggapan dengan sumpahnya itu dia telah bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian dia melihat, memandang dengan sumpahnya itu dia telah bertakwa kepada Allah. Maka falyati at-taqwa, maka hendaklah dia melaksanakan sumpah yang menunjang takwanya itu. Ya. Jika memang benar-benar dibutuhkan takwa, memang benar-benar dibutuhkan sumpah agar seorang ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, membenarkan apa yang nanti akan dia ucapkan, maka hendaknya ia bersumpah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata al-yamin, yakni sumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan salah satu nama dari sifat-sifat Allah azza wa jal, ya, maka tidak boleh hukumnya bersumpah kepada selain Allah. Ya. Sumpah itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Baik kepada Nabi ataupun kepada malaikat sekalipun tidak boleh. Sumpah harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada yang lainnya. 6. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut. Barang siapa yang dia harus bersumpah, maka hendaknya ia bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau diam. Nah, man kana halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah kepada Allah aw yasmut, atau diam, enggak usah bersumpah. Karena sumpah ini ibadah. Ya. Dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, qala man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kafir atau dia telah syirik jika bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah kepada Nabi, bersumpah kepada para malaikat, bersumpah kepada bumi, bersumpah kepada lautan, kepada ibunya, kepada bapaknya, maka dia telah berbuat kesyirikan dan telah kafir. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, tentunya dia berdosa. Dan sumpahnya tersebut tidak sah. Nah, karena sumpahnya itu adalah sumpah yang terlarang. Sumpahnya tidak diakui atau tidak mengikat apa yang telah dia ucapkan. Demikian yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan dalam urusan agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh agama ini, tidak pernah dituntunkan, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Demikian sumpah. Sumpah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa atau man kana halifan falyahlif billah. Nabi menegaskan, barang siapa yang dia bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Bersumpahlah, ya. Jangan bersumpah kepada selain Allah. Nah, atau diam, gak usah sumpah sudah. Maka dari itu, diantara nasihat para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, wala yambaghi lil insani ayyaktura minal yamin. Ya, tidak selayaknya bagi seorang insan untuk memperbanyak sumpah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Ya. Jangan. Jangan memperbanyak sumpah atau terlalu sering bersumpah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud jagalah sumpah-sumpah kalian, ay wahfadhu aymanakum la taksuru al-halaf. Ya. Jangan kalian memperbanyak sumpah billah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha halafta fayambaghi antuqayyad al-yamin bil masyiah. Jika engkau harus bersumpah, ya, maka kaitkan sumpahmu itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengatakan wallahi insyaallah, wallahi insyaallah, demi Allah, jika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, litastafida bidzalika faidataini adzimatain. Dalam hal ini ada dua faedah yang besar. Apa? Yang pertama, agar engkau mudah mendapatkan apa yang kamu telah bersumpah atasnya. Ya. Agar mudah dapat apa yang dia bersumpah. Ya. Kenapa? Karena dia kaitkan itu atas kehendak Allah. Maka tentunya jika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki apa yang dia telah bersumpah darinya, jika Allah kehendaki, Allah akan beri kemudahan. Jika Allah tidak kehendaki, maka Allah azza wa jalla akan sulitkan. Nah, dan seorang juga lebih tenang jika dia kaitkan dengan apa? Dengan masyiah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa jika seorang itu yang bersumpah tadi tidak mampu melaksanakan sumpahnya, jika dia tidak mampu melaksanakan sumpahnya tadi, barakallahu fikum, ketika dia kaitkan dengan insyaallah, dia tidak perlu membayar kafarah. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu jaga sumpah-sumpah kita, jangan terlalu sering sumpah. Ya. Biasanya orang yang terlalu sering sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, itu biasanya dia khawatir didustakan. Jadi memang terbiasa tidak jujur. Sehingga agar orang percaya sama dia, sedikit sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya. Maka yang seperti ini tidak seharusnya, kata Syekh. La yambaghi lil insan. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sumpah yang di dalamnya itu ada kafarah adalah sumpah yang dilakukan untuk sesuatu yang akan datang. Nah, sesuatu yang akan terjadi atau yang akan dilakukan, ini yang ada kafarah. Adapun sumpah yang sesuatu yang telah terjadi, maka tidak ada kafarah di dalamnya. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi apabila seorang yang bersumpah tadi berdusta, ya, maka tentunya dia berdosa. Jika dia benar, maka tidak mengapa baginya. Nah, sekali lagi, jika orang bersumpah tadi berdusta, dia berdosa. Ya. Jika dia benar, maka tidak mengapa baginya. Misalnya, ya, ada seorang mengatakan, demi Allah, saya tidak mengatakan seperti ini. Ya. Ini sumpah untuk sesuatu yang telah terjadi. Ya. Demi Allah, saya enggak mengatakan itu. Dia bersumpah dia. Dalam perkataannya yang seperti ini tidak ada kafarah. Ya. Baik dia benar maupun dusta. Enggak ada kafarahnya. Jika benar, ya, dia tidak mendapatkan dosa, dan jika berdusta, maka dia berdosa. Nah, barakallahu fikum. Jadi jika sumpahnya itu ternyata dusta, dia berdosa. Nah, jika sumpahnya tadi benar, memang dia tidak mengatakan itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Barakallahu fikum. Sumpah yang ada kafarahnya adalah sumpah untuk sesuatu yang akan datang. Ya. Jika seorang bersumpah sesuatu yang akan datang, misalnya, demi Allah, saya tidak akan mengerjakan yang ini, ya, tidak akan mengerjakan perbuatan ini. Ternyata setelah dia bersumpah tadi, demi Allah tadi, ternyata 3 hari kemudian atau sebulan kemudian dia mengerjakan itu, dia telah bersumpah. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, dia tidak wajib membayar kafarah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, afwan. Ternyata dia mengerjakan perbuatan tersebut, ya, maka dia harus membayar kafarah. Nah, dan jika dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak wajib membayar kafarah. Sekali lagi, jika dia mengatakan, wallahi, saya tidak akan mengerjakan ini. Ternyata, berapa hari kemudian, dia mengerjakan. Maka dia tidak mendapatkan, tidak membayar kafarah. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana halnya dengan sumpah yang batal, sebaliknya dikerjakan ataukah tidak? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika kamu bersumpah, ya, dan kamu melihat bahwa jika mengerjakan itu lebih bertakwa kepada Allah, maka batalkan sumpah itu dan kerjakan yang lebih bertakwa lagi. Ini maksud dari hadis yang kita baca. Ya, kita bersumpah dengan sesuatu yang ternyata sumpah kita itu tidak menunjukkan takwa kita kepada Allah. Ya, ternyata dengan sumpah itu kita berbuat aniaya. Ternyata dengan sumpah itu kita telah terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kezaliman. Maka tidak mengapa bagi seorang membatalkan sumpahnya untuk kemudian dia kerjakan sesuatu yang lebih mendekatkan dia kepada taqwa Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Misalnya ada yang menyatakan, demi Allah saya tidak akan berbicara dengan orang itu. Ya. Demi Allah saya enggak akan berbicara dengan fulan, al-akhi itu enggak akan bicara aku. Barakallahu fikum, tanpa sebab apa-apa, ya, tanpa alasan sesuatu yang dibenarkan secara syariat, dia menghajar saudaranya, dia memboikot saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, dia seorang muslim, ya, dia seorang muslim, apalagi dia seorang sunni. Barakallahu fikum. Tapi dia melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu adalah kesalahan-kesalahan yang ternyata kesalahan itu tidak mengharuskan seorang itu diboikot. Barakallahu fikum. Maka yang demikian tidak mengapa seorang tadi membatalkan sumpahnya, kemudian dia berbicara kepada orang tersebut atau kepada si al-akh tadi, si fulan tadi, ya, dan membatalkan sumpahnya yang telah dia ucapkan. Nah, contoh, dia mengatakan demi Allah, saya tidak akan menziarahi keluarga saya atau sanak famili saya. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa mengunjungi, menziarahi sanak famili, kerabat, menyambung silaturahim, hukumnya wajib. Nah, maka tentunya sambung, ya, ziarah pada mereka. Nah, sambung silaturahim tersebut, dan hendaknya dia telah batalkan sumpah itu. Batalkan sumpah yang dia ucapkan, tapi ternyata sumpah itu tidak semakin dia bertakwa kepada Allah, justru malah semakin jauh dari ketakwaan, bahkan dia terjatuh dalam pelanggaran, maka hendaknya dia batalkan sumpah tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dikiaskan dengan permasalahan yang lainnya. Nah, maka hati-hati kita dari sumpah, ya. Jangan sekali-kali kita bersumpah pada sesuatu yang belum jelas. Belum jelas bagi kita apakah itu hak ataukah batil. Nah, atau bersumpah atas hawa nafsu. Jangan. Maka dalam hal ini bersumpah atas sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah lalu, maka tidak ada kafaroh di dalamnya. Nah, tetapi bisa jadi orang yang bersumpah tadi itu selamat, dan bisa jadi pula dia berdosa. Selamat jika memang dia benar dalam sumpahnya itu, berdosa jika memang dia berdusta dalam sumpahnya tersebut. Nah, maka sumpah yang menyebabkan kafarah adalah sumpah dari sesuatu yang akan datang. Nah, jika seorang bersumpah atas sesuatu yang akan datang, lalu dia melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah, kecuali jika dia mengaitkan sumpahnya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasakan kalau kita mungkin meyakinkan seorang, ya, barakallahu fikum, dengan azam kita untuk berbuat sesuatu, kemudian kita harus bersumpah demi Allah, insyaallah, ya, dikaitkan dengan kata-kata insyaallah, jika Allah kehendaki. Maka ketika kita tidak melakukannya, dalam hal ini tidak ada kafarah walaupun dia telah bersumpah. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga khulasah dari pelajaran kita ini, barakallahu fikum, yang dikedepankan adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada takwa. Ya, lagi-lagi ketika seorang bertakwa itu butuh ilmu. Ya, seorang ingin menempuh al-haq, menjadikan patokan segala sesuatu itu adalah kebenaran, butuh yang namanya kebenaran itu bagaimana? Terkhusus ketika di masa-masa fitnah, ketika seorang tidak bisa menimbang mana itu hak, mana itu batil, wajib bagi dia untuk berupaya mencari tahu, mencari tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, kepada siapa mereka mencari tahu? Yakni kepada para ulama yang thiqah, yang terpercaya. Nah, para ulama yang beramal dengan ilmunya, yang istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-Quran wa sunnah. Nah, pegang kuat-kuat yang seperti ini. Sehingga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita semua, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang diberikan petunjuk, gigit dengan geraham kalian. Itu tidak hanya sebatas ucapan manis di bibir saja, tapi butuh praktek langsung, amalan, bagaimana mempraktekannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, jika kalian, barang siapa kalian yang hidup sepeninggalku nanti, pasti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Berselisih. Nah, melihat perselisihan ini, melihat perselisihan itu. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di hari-hari ini juga kita dihadapkan dengan realita khilaf bagaimana menyikapi pandemi. Ya, ada yang bersikap dengan akalnya, ada yang menyikapi pandemi ini sesuai dengan bimbingan syariat, yaitu mengembalikan permasalahan ini kepada wulatil umur, karena memang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait hal ini, wasma'u wa'ati'u lil amir, hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah kalian. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bersikap mendengar dan taat. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun Habasyi, walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyah. Ya, siapa pimpinan kamu? Siapa presiden kamu? Itu presidenmu. Taati, turuti. Ya. Fi makrahika wa mansyatika, baik kamu dalam keadaan benci atau dalam keadaan ridha kepadanya. Taati. Nah, di masa-masa yang seperti ini memang kita diuji. Kadang-kadang kepentingan-kepentingan kita terhalangi dengan aturan-aturan pemerintah, dengan anjuran-anjuran pemerintah, sehingga kita tidak jalani aturan itu. Kita tidak ikuti aturan tersebut. Maka kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan bagian dari takwa. Bagian dari takwa adalah as-sam'u wat-tha'ah 'ala ulatil umur. Bersikap mendengar dan taat dalam urusan kebajikan terhadap ulatil umur. Nah, percayakan urusan negeri ini kepada penguasa. Nah, ikuti nasihat penguasa, sehingga wajib bagi kita untuk terus mengikuti kebijakan-kebijakan, ya, update. Apalagi sekarang ini sudah ada medsos, lihat situs-situs yang terpercaya, ya, dari sumber yang terpercaya resmi dari pemerintah. Nah, dilihat, oh ternyata perkembangannya seperti ini, oh ternyata kebijakan pemerintah seperti ini, kita harus seperti ini, laksanakan, lakukan. Itu bagian dari takwa. Jangan mengada-ngada. Apalagi kita bukan bidangnya, ya, bukan bidangnya, tidak pernah mengetahui bagaimana sisi medis, tidak pernah mengikuti bagaimana ini COVID dan yang lainnya. Kemudian kita berani bicara corona itu konspirasi, berani bicara corona itu rekayasa, yang mati itu bukan karena corona dan yang lainnya. Na'udzubillah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka suara-suara sumbang yang seperti ini harus kita tolak dan arahkan. Arahkan, suruh banyak membaca dan mendengar pengarahan dan pencerahan dari ulatil umur. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.